Apa tuh lu Rai? Dia. Dan dia juga. Seperti lagu berikut ini Mas Gamblang. Judulnya ada dia. Persiapkan belakang tentu ada aja. Ku malah bersama New Pantura Live. Yose. Halo semuanya, selamat siang. Selamat pagi buat anda, khususnya buat warga Sambil sampe sik to, Ak. Oh, Mbak Mbak Kebu. Bapak Mbak Kebu, ya. Kenapa? Mbak Mbak Kebu, ya. Ngomong apa?